Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita masih melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini insyaallah dari Syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin pada bab Al-Amru bil Muhafadzah 'ala Sunnah wa Adabiha. Perintah untuk menjaga sunnah dan adabnya. Thayyib. Pelajaran kita telah sampai pada hadis yang ke-10. Naam, sampai pada hadis yang ke-10. Ini yang terakhir kita baca. Tayyib. Tafaddalu barakallahu fik. Tayyib, kita lanjutkan hadis ke-10. Disebutkan pada pertemuan yang lalu. Dikisahkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berdiri di tengah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin, dengan suatu mau'izah, nasihat. Faqala ya ayuhan nas, maka beliau bersabda, wahai sekalian manusia, innakum mahsyurun ilallahi ta'ala hufatan uratan hurla. Wahai manusia, sesungguhnya kalian mahsyurun, akan dikumpulkan, dibangkitkan, dikumpulkan kepada Allah Ta'ala. Hufatan, dalam keadaan hufat, tidak memakai alas kaki. Uratan, tidak memakai baju, tidak berpakaian sedikit pun. Naam, hurla, dan tidak bersunat. Kama badakna awala khalqinu nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana badakna, kami mulai. Awala khalqin, awal kali penciptaan, nu'iduh, demikian kami kembalikan. Awal kali penciptaan manusia lahir tidak berpakaian, tidak bersunat. Demikian kami nanti kembalikan di mahsyar. Wa'dan alaina, sebagai janji atas kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami pasti berbuat. Al-Anbiya 104. Ala, ala huruf tanbih, ala, ketahuilah. Wa inna awwalal khalaik yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihi salam. Sesungguhnya yang pertama kali dari manusia, khalaik. Khalaik jamak dari khalq. Yang pertama kali dari manusia yuksa, yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ala, ketahuilah. Wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Sesungguhnya akan didatangkan, yuja, akan didatangkan birijal, sekelompok orang. Min ummati, dari kalangan umatku, umat Islam. Fayuqadu bihim data shimal, maka diambil, digolongkan bersama data shimal, golongan kiri. Karena di sana ashabul yamin dan ada ashabul shimal. Fa'akul, maka aku katakan, ya Rob, ashabi, wahai Rob, mereka itu ashabi, para sahabatku, maksudnya umatku. Fayuqal, maka dikatakan, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Kamu, engkau tidak tahu apa yang dilakukan dari kebid'ahan ba'daka, sepeninggalmu. Engkau Muhammad tidak tahu madza ahdatsu, apa yang dibuat-buat dari kebid'ahan sepeninggalmu. Yani mereka ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah sehingga ditarik menjadi golongan data shimal, dimasukkan neraka. Nauzubillah. Maka fa'aqulu kama qala Abdus Salih. Maka dikatakan kama qala, sebagaimana dikatakan hamba yang saleh, wa kuntu alaihim syahida madumtu fihim. Dan aku adalah saksi atas mereka. Madumtu fihim, selama aku ada di tengah mereka, ila qawlihi al-aziz wal-hakim. Al-Ma'idah 117-118. Fayuqaluli, maka dikatakan kepadaku, kata beliau, innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim mundu faraqtahum. Sesungguhnya mereka itu yang ditarik ke golongan kiri, lam yazalu, terus menerus murtaddin ala aqabihim. Mereka murtad, mundur ke belakang, meninggalkan agamamu. Kapan? Mundu aqab itu ke belakang, mundur, meninggalkan agamamu. Semenjak farok tahum, engkau meninggalkan mereka. Mutafakun alaihi. Barakallahu fikum. Hadis ini telah diterangkan kemarin oleh Syekh Utsaimin di syarahnya. Beliau menerangkan bahwa Nabi SAW menyampaikan khutbah yang didengar oleh Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas menyampaikan kepada kita. Khutbah kemarin disebutkan ada dua macam. Naam, khutbah yang disampaikan oleh beliau ada dua macam. Ada khutbah ratibah, khutbah yang sifatnya ratibah, dilakukan secara urut, terus menerus. Khutbah Jumat, khutbah Id, khutbah Istisqa, khutbah Kusuf. Ini ratibah, terus menerus. Yang kedua, khutbah aridah, khutbah yang disampaikan oleh beliau karena ada suatu kejadian, ada suatu yang terjadi, dia berdiri berkhutbah. Barakallahu fik. Nah, di antara contoh khutbah yang sifatnya aridah karena muncul sesuatu, pada pertemuan yang lalu dikisahkan, yang pertama contohnya adalah khutbah beliau mengingkari petugas zakat yang menerima hadiah. Petugas zakat yang menerima apa? Hadiah. Hadiyatul ummal, hadiah untuk pegawai. Ini termasuk riswah. Termasuk mada riswah. Naam. Antum lihat penjelasan hadis pada ucapan wasadaqan nabiyyu, dan betullah Nabi alaihi salatu wassalam annahu lam yuhda lihadal amil, sesungguhnya tidak akan diberikan hadiah untuk pegawai ini, petugas zakat ini. Alladhi huwa tabi'u lidaulah, di mana dia orang yang mengikuti daulah penguasa. Illa min ajli annahu amil, kecuali karena sebab dia pegawai. Kalau dia tidak jadi pegawai, tidak akan dapat hadiah. Tapi karena dia sebagai petugas negara, daulah, ambil zakat, sehingga orang yang ngasih zakat akhirnya memberi apa? Hadiah. Ini riswah. Ini termasuk riswah. Laukanu yuridun ayahdu ilaih disaksihi, kalau mereka ingin memberi hadiah kepada pegawai ini, lisaksihi, karena sebab pribadi saja, karena sebab dia orang biasa. La ahdau ilaihi fi baiti abihi wa ummi, niscaya orang yang memberi hadiah akan datang ke rumah bapak atau ibunya. Mana si fulan? Oh, itu rumahnya di sana. Saya mau ngasih hadiah ke dia. Tayyib. Bukan seperti itu. Iya, karena dia sebagai pegawai, petugas, kok diberi hadiah? Enggak boleh. Ini namanya riswah. Makanya Nabi mengingkari dengan keras. Mengingkari dengan keras perbuatan orang ini, sekaligus mengingkari perbuatan siapapun yang berbuat seperti itu. Baik. Kalau antum seorang ustadz, ustadz ngasih nilai pada muridnya, sebelum imtihan, baik, semua murid ingin nilainya bagus. Hanya seorang murid datang ke rumah ustadznya jauh-jauh hari sebelum adanya imtihan. Tujuannya apa? Supaya nilainya apa? Bagus. Ini hadiah untuk ustaz. Boleh apa tidak? Nah, kalau ini dalam rangka untuk mendapatkan nilai tadi, tidak boleh. sebelum imtihan, sebelum hari imtihan datang ke rumah ustadz membawa apa namanya hadiah, ada sarung, ada peci, ada gula, ada apa lagi, perangkat alat mandi, ini hadiah ustadz. Nah, begitu selesai imtihan, kemarin siapa yang ngasih hadiah? Oh, fulan. 9. Ini yang dikhawatirkan muncul seperti itu. Sehingga jangan. Jangan khawatir muncul ketidak stabilan hati. Tidak stabil hati itu. Ada kecondongan. Oh, ini yang sering ngasih hadiah pas imtihan, sebelum imtihan tak kasih nilai plus, nah, bonus. Enggak boleh. Baik. Mungkin kalau mau hadiah, kasih hadiah jazakallahu khair ustaz, sudah rampung liburan, datang ini ustaz jazakallahu khair faedahnya. Mungkin karena sudah selesai. Nilai sudah selesai. Sehingga barakallahu fik, hendaklah seorang itu berhati-hati. Apalagi seorang yang bekerja di sebuah daulah. Wa fi hadzal hadis, dari hadis kisah sahabat yang menerima hadiah karena sebagai pegawai zakat, na'rifu 'azimu nadzi 'azima qubhir riswati. Dari kisah ini, kisah seorang amil mendapatkan hadiah, kita tahu azima kubhi ariswah, besarnya kejelekan suap, besarnya kejelekan suap riswah. Kenapa? Wa naha min adhaimil umur allati addat ila ayakuman nabi alaihi salatu wassalam khatiban yakhtubu finnas. Kenapa? Kita ngerti dari kisah ini riswah perkara yang besar, kejelekannya besar, karena di antara adhaim, besarnya urusan yang adat yang menjadikan nabi berdiri berkhutbah. Perkara ini yang adat menjadikan nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri khatiban berkhutbah. Yakhtubu finnas, berkhutbah di tengah sahabat. Berdirinya beliau berkhutbah di tengah sahabat melihat kasus ini menunjukkan azim kubhir iswah, besarnya kejelekan suap. Yang kedua, bukti besarnya kejelekan suap, yuhadziruhum wa yuhadziruhum min hadza al-amali. Beliau mentahdir, apa mentahdir? Mengingatkan dengan keras dari perbuatan suap. Iya. Apa dalam hadis? Ar-rasi wal murtasi finnar. Penyuap dan yang disuap diancam finnar. La'anallahu rasi wal murtasi. Allah melaknat penyuap dan yang disuap. Penyuap dan yang disuap. Dilaknat, diancam neraka, menunjukkan dosa besar. Menunjukkan mada dosa besar. Li'anahu idza fasa. Nah, sekarang kejelekan suap. Li'anahu idza fasa, dikarenakan suap, idza fasa fi qaumin ariswa halaku. Apabila telah fasa, telah menyebar. Fasa itu menyebar di tengah kaum, riswah, suap, halaku, mereka binasa. Wasara kullu wahidin minhum la yakumul haq, dan jadilah masing-masing dari mereka la yaqulu al-haq, tidak berbicara yang benar. Seorang hakim telah dibaca, dipelajari masalahnya, kesimpulannya si A yang salah, si B yang benar. Ini setelah dipelajari seksama dari bukti-bukti dan segala kaitan masalah. Si A tahu, saya akan terkena hukuman. Akhirnya apa? Datang kepada hakim. Tolong hakim, saya dimenangkan. Ya, si B yang salah. Akhirnya apa? Dikirim lemper. 500 bungkus kirim. Ya, 500 bungkus lemper ayam matang, 50 ayam panggang, 50 lemper, 500 50 ayam panggang, 500 lemper dikirim. Begitu dikirim, hakim barakallahu fiik akhirnya berubah pikiran. Ya sudah, kamu menang, si B yang salah. Diputuskan. Nah, ini suap merubah ucapan yang hak jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahaya sekali itu. Walayahkumu bilhaq, dan tidak pula memberi hukuman dengan benar. Tidak bisa bicara yang benar, lidahnya kaku, mengomong hak karena sudah disuap. Tidak bisa menempatkan hukum pada tempatnya karena sudah disuap. Wala yaqulu bil adl, tidak bisa yaqum, berdiri menegakkan keadilan. Illa idza rasa wal iyadu billah. Kecuali kalau dia bisa mendapatkan suap tadi. Ini diantara barakallahu fik bahaya ar-riswah. Bahaya yang lain. Jadi bahaya riswah, seorang tidak bisa mengatakan yang benar, seorang tidak bisa memutuskan hukum dengan benar, seorang tidak bisa berbicara menegakkan keadilan. Ngomongnya tidak bisa adil. Ya. Yang berikutnya, kejelekan riswah, wariswatu mal'unun akhiduha wa mal'unun mu'tiha mu'tiha. Riswah itu mal'unun, terlaknat. Terlaknat akhiduha, yang mengambil suap. Yang ambil suap dilaknat. Wa mal'un, dan dilaknat mu'tiha, yang memberikan. Yang menerima dilaknat, yang memberikan dilaknat. Barakallahu fik. Illa idza kana al-akhid yamna'u haqqan nas illa biriswah. Kecuali, nah ini ada pengecualian, apabila al-akhid, orang yang mengambil, ingin mengambil suatu hak tapi terhalang. Haknya terhalang kecuali harus ngasih uang, apa namanya, pelicin. Kalau kamu ingin haknya sampai ke kamu, tolong saya kasih uang segini. Mungkin sedikit, karena dia sedikit tapi dari banyak orang. Dari 1000 orang dia ambil per kepala berapa, misalnya 5000 aja. Sudah berapa? 5000 kali 1000 orang, sudah berapa? Sudah banyak. Padahal tanpa uang yang 5000 tadi semuanya dapat. Tapi karena dia petugas, ya, mengambil apa namanya kesempatan dalam apa? Kesempatan dalam kesempatan, bukan kesempatan dalam kesempitan. Ini kesempatan dalam kesempatan. Mumpung banyak orang diambil 5.000, 5.000. Hanya. Nah ini riswah. Tetapi kalau kita tidak ngasih 5.000, itu hak saya harus dapat, dan itu memang hak saya yang sudah diberikan oleh penguasa, ya. Tapi karena pegawainya ini kadang suka seperti itu, maka kecuali Anda mengambil hal tersebut, yamna haqqan nas illa biriswah wa hina idin takunu la'nah ala hadzal akhid la 'alal mu'ti. Yang seperti ini yang mendapatkan laknat itu yang mengambil, bukan yang memberi riswah. Jadi yang dilaknat itu yang mendapatkan 5.000 tadi. Yang ngasih 5.000 tidak kena apa? Laknat. Kenapa? Itu dia mengambil hak. Bisa dipahami? Hak yang dia dapat bisa diterima harus mengeluarkan 5.000. Pada dasarnya tidak ada. Tapi pegawai ini kadang mengambil kesempatan dalam kesempatan, bukan kesempitan. Yang sempit mungkin yang mau ngambil, ya. Ini kesempatan ini, begitu. Allah musta'an. Dia terlaknat ya ibadallah, karena mengambil hak orang lain. Seharusnya orang itu mendapatkan haknya tanpa harus mengeluarkan 5.000. Tapi ini orang tayyib minta 5.000. Dia mengambil 5.000, dan kita yang memberikan 5.000 tidak terkena. Yang kena dia. Kalau itu memang hak yang harus didapat, harus dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan dipahami. Hah? Misalnya apa? Nah, tentum misalnya orang miskin. Nah, orang miskin. Dapat uang orang miskin. Apa nama itu? Uang untuk orang miskin? Nah, tunjangan orang miskin. Apa namanya? Dana langsung. Apa? Bantuan langsung apa Bu Rahmat? Langsung cair. Bantuan langsung tunai. Masing-masing sudah ditentukan per kepala 500.000. Per 3 bulan atau per bulan misalnya 300. Dikasihkan triwulan. Berarti berapa? Dia dapat 900. Haknya dia. Tapi ketika mau ngambil tanda tangan, Pak, tanda tangan. Tanda tangan tapi harus ngasih uang berapa? 5.000 kepada yang megang kertas tadi. Gimana, Pak? Antum harus dapat 900 tapi harus ngasih uang 5.000 sebagai petugasnya. Antum ngasih apa enggak ngasih? Aduh, tak kasih 100.000, ya tunai bantuan haknya itu. Maka yang seperti ini kita tidak terkena laknat, kata Syekh, yang terkena laknat dia. Di anal mu'ti, karena orang yang memberikan innama yuridu ayyastah liso haqqo. Karena orang yang memberi uang tadi 5.000 tadi, tidak lain dia ingin untuk terselamatkan haknya. Ya takhallas, terselamatkan haknya. Wala sabila ila dzalik, dan tidak ada jalan keluar illa fidalik, kecuali dengan ngasih 5.000 misalnya. Illa bidaf'i ariswah, kecuali harus dafa, memberikan riswah 5.000 tadi. Dia dapat 900, tapi harus mengeluarkan berapa? 5.000 misalnya, atau 10.000 kadang. Maka kata Syekh, fahuwa ma'dzur. Hal itu ma'dzur, diberi udzur. Hal itu diberi apa? Udzur. Itu hal yang ma'dzur, diberi udzur. Antum mengeluarkan 5.000 atau 10.000 itu bukan riswah. Yang ngambil riswah dia. Kama yujad. Nah, kata Syekh, sebagaimana didapatkan. Hal kasus seperti itu. Wal'iyadu billah. Al'an fi ba'dil mas'ulin. Sekarang Syekh mengatakan sekarang di sebagian mas'ulin, mas'ulin penanggung jawab. Bidau dualil islamiyah, dual jamak dari daulah. Daulah dual. Di sebagian negara-negara islamiyah, man la yumkinu ayuqda ayaqdiya masalihan nas illa bihadihi riswah. Tidak memungkinkan menunaikan masalih, kemaslahatan-kemaslahatan manusia, kecuali harus dengan riswah ini. Wal'iyadu billah. Fayakunu akina lil mali wa bil batil. Jadilah orang yang mengambil riswah, tayyib, memakan harta dengan cara batil. Ya. Mu'aridhan nafsahu lil'ni. Dia menghadapkan dirinya untuk mendapatkan laknat. Menawarkan dirinya. Mu'aridhan, mu'aridhan nafsah. Dia menghadapkan, menawarkan dirinya untuk mendapatkan laknat. Karena Nabi bersabda, la'anallah ar-rasyi wal murtasyi. Wal'iyadu billah. Nas'alullaha al-afiyah. Al-wajib ala man walahullah. Maka yang wajib bagi orang yang diberi walahullah, diberi kekuasaan oleh Allah, amalan terhadap suatu amalan, pekerjaan, ya. Siapa saja yang diberi oleh Allah suatu amalan, pekerjaan, ayakuma bihi bil adl, agar menunaikan dengan adil. Jadi hakim yang adil, jadi pegawai, petugas yang adil. Awa ayakuma bil wajibatihi bihasbil mustata', dan menunaikan yakum wa ayakuma, menunaikan kewajiban sesuai kemampuan. Untuk contoh khutbah, apa namanya, khutbah al-aridah, contoh yang pertama. Contoh kedua, contoh yang kedua, wa min dzalika aidan, hadis Bukhari Muslim, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa min dzalika aidho anna barirata, bahwasanya barirah, barirah wahia amatun li jama'atin minal ansar, katabaha ahluha. Barirah katabaha, disuruh memerdekakan dirinya. Mukatib. Katabaha di situ maksudnya disuruh memerdekakan apa? Dirinya. Tuannya yang beli dia, silakan kamu merdeka. Ya, silakan merdeka. Tapi apa? Ahluha, maksudnya ahluha di situ pemiliknya, tuannya. Jadi tuannya mempersilahkan untuk merdeka. Namanya budak itu dibeli. Nah, dibeli. Jadi orang yang butuh pekerjaan nyari budak. Wah, ini budaknya kuat. Dibeli untuk bekerja. Nah, dibayar. Nah, barirah ini diberikan kesempatan oleh tuannya, katabaha, untuk memerdekakan dirinya. tapi ala tis'i awaq minal fiddah, tapi membayar 9 awaq dari fiddah, perak. Ya, maka ketika dia dipersilakan merdeka, silahkan kamu kumpulkan uang setahun, diberi kesempatan setahun dalam riwayat, kamu tunaikan dalam 1 tahun dibayar nicil, ya nicil setahun totalnya 9 awak perak. Begitu. Maka faja'at ila umul mu'minin Aisyah, Barirah datang menemui umul mu'minin Aisyah. Begitulah Barirah ingin jadi orang merdeka, dia harus mengumpulkan harta untuk menebus dirinya ke tuannya. Karena dia tidak mampu, dia datang menemui Aisyah, tasta'inuha, meminta tolong. Tolong saya dibantu, dimerdekakan. Ya. Minta tolong supaya dimerdekakan. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kisah Barirah yang ingin merdeka. Tayyib lalu datang ke Aisyah radhiyallahu anha wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah falyatafaddalu barakallahu fikum.